harus pergi selamanya darimu. Kembali lagi bersama saya di channel News Populer. Kepadamu kepadamu. Jangan lupa subscribe channel News Populer.